Sehingga inti bahasan kita kerucutkan. Baik Ustaz, saya sudah faham tadi Al-Baqarah, Allah suruh menjadikan takwa sebagai bekal dunia akhirat saya supaya saya bahagia. Allah juga sudah sebutkan dalam surah At-Talaq 4 ayat berturut-turut, tambah Al-Imran tadi, keutamaan takwa. Pertanyaannya sekarang, apa itu takwa? Itu yang kita ingin bahas. Sebab saya mau kejar semua, siapa yang tidak mau dimudahkan urusannya, diluaskan rezeki, dikasih rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, dibersihkan semua dosanya, dilipat gandakan pahalanya, masuk surga lagi. Itu semua orang mau, kalau dia normal dia akan mau. Ya. Maka definisi dari takwa ini akan kita bahas. Dan saya pribadi sangat kagum dengan definisi yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini juga dikembangkan dan selalu disampaikan oleh muridnya Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, at-taqwa, takwa itu dibagi menjadi empat oleh Ali bin Abi Thalib. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kita akan jelaskan sebentar lagi insyaAllah bagaimana caranya takut kepada Allah sementara Allah tidak terlihat oleh mata manusia. Kata Ali, takut kepada Allah. Khawfu minal jalil, al-jalil itu adalah Allah, sifatnya Allah, takut kepada zat yang mulia. Kemudian potongan kedua, wal amalu bit tanzil, selalu melakukan ketaatan-ketaatan sesuai dengan tanzil. Tanzil itu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ibadahnya, niatnya, perkataannya, perbuatannya yang dikerjakan untuk ibadah kepada Allah, semuanya sesuai wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, setelah al-amal bil tanzil, war-ridha bil qalil, ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Di sini nanti kita akan jelaskan insyaAllah konsep syukur. Bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur, karena kalimat syukur ini penyebab bertambah nikmat. Dan yang terakhir potongannya, isti'dadu liyaumir rahil, punya persiapan untuk menghadapi hari kembali. Punya persiapan untuk menghadapi hari kematian.